بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita berkumpul bersilaturahmi, bermuajah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah kita sudah sampai pada bab salat, dan insyaallah hari ini bacaan kita tentang sujud sahwi. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Wal matruku minas salati thalathatu asya. Fasal ini membahas tentang wal matruku, dan yang tertinggal minas salati daripada salat salah satu asya itu ada tiga hal. Fardun wa sunnatun wa ihayah. Fardun wa sunnatun wa ihayatun. Fardu salat itu rukun salat, wa sunnatun sunnahnya salat. Sunnah salat itu ba'du ab'ad salat. Sunnah ab'ad maksudnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i sunnah itu sering dimaksud, bukan sering. Jadi kalau nyebut sunnah salat itu maksudnya ab'adus salat. Sunnah ab'ad. Kunut subuh, tahiyat awal, duduk tasyahud awal, salawat di tahiyat awal, dan salawat kepada keluarga di tahiyat akhir. Wa hay'atun dan sunnah hay'at. Sunnah hay'at itu ngangkat tangan, takbir intiqal, dan seterusnya. Jadi tiga hal ini bagaimana kalau ditinggal? Nah, ini kan kita bahas. Wal matruku minas salati thalathatu asya. Yang tertinggal daripada salat itu tiga hal. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fardun, fardu salat, sunnah salat yaitu ab'adus salah, sunnah ab'ad, wa hay'atun dan juga sunnah sunnah hay'at. Fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Sedangkan rukun salat, fardunya salat, la yanubu anhu sujudu sahwi, tidak bisa diwakilkan oleh sujud sahwi. Jadi kalau al fardu sunnah fardu itu ditinggal, rukun salat ditinggal, maka salatnya batal. Sunnah salat tidak di fardu salat tidak bisa diwakilkan atau diganti dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu waz zamanu qarib, akan tetapi jika dia ingat, waz zamanu qaribun dan waktunya dekat, antara dia sadar bahwa ada rukun tertinggal dengan posisi rukun yang tertinggal itu dekat, atabihi, maka dia harus datangkan lagi itu rukunnya. Wabana alaihi, dan dia teruskan sholatnya, bana maksudnya teruskan sholatnya dari itu, dari rukunnya tersebut. Wasajada lisahwi, kemudian sujud lisahwi, sujud sahwi. Nah, ini perkataan Syekh Abi Syuja, nanti dijelasin panjang oleh Imam Taqiyuddin al-Isni. Ahlan Pak Jagat Sadul Kifli, ahlan. Amin. Amin. Sujud sahwi, kata Imam Taqiyuddin Alis ni, sujud sahwi masyru', sujud sahwi itu masyru' disyariatkan. Artinya turun perintahnya, ada anjurannya, ada wahyunya, sujud sahwi itu masyru'un disyariatkan. Jadi masyru' itu artinya disyariatkan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, masyru' itu artinya proyek. Jadi kalau lihat di masjid-masjid yang dibiayai oleh donatur-donatur Timur Tengah, itu ada tulisnya masyru' bina Masjid Nurul Jannah, misalnya gitu. Masyru' itu proyek. Kalau bahasa Indonesia, apa? Kalau bahasa orang Arab sekarang. Waalaikumsalam. Sujudu sahwi masyru'un. Sujud sahwi itu disyariatkan. Untuk apa disyariatkan? Lil khalalil hasiri fi shalah. Untuk kecacatan. Cacatan. Cacat. Khalal itu kan ada cacat. Maksudnya kekosongan. Untuk kekurangan al-hasili yang terjadi fi sholati di dalam sholat. Sawa'un fi dhalika. Baik itu yang sholatnya adalah sholatul fardi awin nafli. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi sujud sahwi disunnahkan untuk setiap adanya kekurangan di dalam sholat. Baik sholatnya fardu atau sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Wa fi qawlin la yushra'u fi nafl. Akan tetapi dalam satu qawl, berarti qawlnya Imam Asy-Syafi'i, la yushra'u fi nafli, sujud sahwi tidak disyariatkan untuk salat sunnah. Summa dhabitu sujud, cuma enggak jelas ya. Ini yang dimaksud qawlnya ini, maksudnya qawl Imam Syafi'i yang nukil siapa nih? Wa fi qawlin, dan dalam satu qawl Imam Asy-Syafi'i, la yushra' fi nafli, tidak disyariatkan itu sujud sahwi fi nafli, di dalam salat sunnah. Siapa yang menukil, dari mana dinukilnya, ini enggak dijelasin. Tapi sujud sahwi itu ofisialnya jumhur ulamanya termasuk Asy-Syafi'i itu masyru', itu disyariatkan untuk sesuatu yang tertinggal di dalam salat. Thumma dhabitu sujud di sahwi. Kemudian standarnya. Dhabitu yaitu standar. Bolehnya atau anjurannya sujud sahwi itu. Imma birtikabi syai'in manhiyin anhu. Entah itu dia birtikabi melakukan syai'in sesuatu manhiyin yang dilarang anhu fi shalah di dalam sholat. Kaziyadati qiyamin, seperti nambah berdiri. Wa ruku'in atau nambah ruku, wa sujudin atau juga nambah sujud, au qu'udin fi ghairi mahallihi, atau duduk di bukan tempat yang duduk, ala wajhi sahwi, yang dilakukan secara lupa atau tidak sengaja. Jadi sujud sahwi kapan disyariatkan? Pertama, birtika bisyai'in manhi, ketika di dalam sholat dia melakukan hal yang dilarang. Apa hal yang dilarang itu? Seperti ziyadati qiyamin, nambahnya berdiri. Jadi mestinya 4 rakaat, diberinya 5 gitu. Dia telah melakukan hal yang dilarang, maka enggak usah batalin salatnya, terusin salatnya nanti di akhir sujud sahwi. Wa ruku'in atau nambah ruku. Rukunya jadi 2 kali. Kalau salat gerhana iya ruku 2 kali. Ini bukan salat gerhana, dia ruku 2 kali. Kadang ada yang keder tuh ya waktu sholat gerhana kemarin tuh ya. Imam ruku kedua dia malah subhanallah. Au sujudin atau sujudnya nambah, au qu'udin atau duduknya yang nambah, fi ghairi mahallihi, di bukan tempatnya, ala wajhi sahwi, secara lupa. Jadi ngerjain, akan tetapi kalau secara sengaja enggak lupa, ya batal sholatnya. Sholatnya batal. Autarki ma'murin bihi. Imma birtikabi manhiyin. Jadi sujud sahwi dilakukan entah itu karena dia melakukan hal yang dilarang. Au bitarki ma'murin, atau meninggalkan sesuatu yang diperintah. Tarki ma'murin, meninggalkan sesuatu yang diperintah. Katarki ruku'in, seperti meninggalkan ruku. Au sujudin, atau meninggalkan sujud. Au qiyamin, atau meninggalkan qiyam, atau auqudin, atau meninggalkan duduk yang wajib, au tarki qira'atin wajibatin, atau meninggalkan bacaan yang wajib, bacaan surat Al-Fatihah. Au tashahudin wajibin, atau meninggalkan tashahud yang wajib, yaitu tahiyat akhir. Wa qad fata mahalluhu, dan waktunya sudah lewat. Dia ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ah. Ketika sami Allah liman hamidah, tazakkar, dia ingat. Tadi gue belum baca Al-Fatihah. Nah, itu maksudnya fata mahalluhu. Maka apa yang harus dilakukan? Udah lewat waktunya tuh. Dia baca Al-Fatihah. Dia ingat dia gak baca Al-Fatihah. Cuman dia udah iktidal. Udah iktidal nih. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kan gak mungkin lagi iktidal baca Fatihah kan gitu. Maka diterusin aja salatnya. Fa innahu yasjudu lisahwi, maka orang seperti ini yasjudu lisahwi, entar sujud sahwi, ba'da tadaruki ma tarakahu. Nah, setelah dia kerjain lagi apa yang tadi ditinggal. Jadi sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan rukun. Maka rukun yang tertinggal, kewajiban yang ditertinggal itu mesti dikerjain lagi. Gitu. Jadi rakaat yang ini enggak kehitung tuh. Allahu Akbar di rukum. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu dia ingat gue belum baca Fatihah tadi. Ingat tadzakkar yakinan. Ini bukan soal ragu-ragu, beda nih, ragu-ragu sama yakin beda. Tadzakkar. Dia ingat tuh. Ingat yakinan dia tadi belum baca Al-Fatihah. Ya udah dia sujud. Allah. Nazmu sholahnya enggak boleh keluar, maksudnya urutan sholat, gerakan sholatnya gak boleh rusak. Dia tetap sholat sebagaimana urutannya. Cuman rokaat itu tidak terhitung satu rokaat. Kenapa? Karena ada rukun yang tertinggal. Maka dia berdiri lagi tuh. Sholatnya dua rokaat doang mestinya. Cuman karena yang tadi rokaat kedua dia gak baca Al-Fatihah. Nah, maka dia berdiri lagi tuh. Allahu Akbar, berdiri lagi dia. Karena ini jadinya rokaat kedua. Rokaat yang tadi udah gak ada. Kenapa? Karena dia ingat bahwa dia enggak baca surat Al-Fatihah, begitu. Dia enggak baca surat Al-Fatihah. Ba'da tadaruki ma tarakahu. Nah, dia entah sujud sahwi, nanti ketika berdiri lagi dia mau sujud, dia mau salam, sujud sahwi dulu dua kali. Ba'da tadaruki ma tarakahu, setelah dia mengerjakan apa yang dia tinggalkan. Tsumma, nah, in tadzakkara dzalika wa huwa fi shalah. Nah, baru dijelasin nih. Gimana nih kalau ada yang ketinggalan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang? In tadzakkara, kalau dia ingat, kira in tadzakkara dzalika, kalau dia ingat itu ada rukun yang tertinggal, ada kewajiban yang tertinggal, wa huwa fi sholati, dan dia di dalam sholat, atabihi, maka dia harus datangkan apa yang ditinggal. Untuk tidak mengurangi, untuk tidak merubah gerakan sholat, maka dikerjakan sebagaimana biasa sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sujud duduk di antara duduk. Tadi gue belum baca Fatihah nih. Gitu. Tadi gue belum ruku sama itidal, berdiri gue langsung sujud. Nah, itu. Terusin sholat. Atabihi, datangkan itu maksudnya, ya terusin dulu gerakan sholatnya, jangan rusak gerakan sholat tersebut, akhir tapi rokat itu terhitung tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada satu rukun yang tertinggal, dan itu gak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan untuk mengcover it, bukan untuk mewakili, tapi karena kelupaannya tadi, cuman rukunnya tetap harus dilaksanain. Gimana ya ketika dia duduk di antara sujud, dia ingat dia enggak baca Al-Fatihah, atau dia ingat tadi enggak ruku, sujud lagi sujud yang kedua gitu, kemudian berdiri lagi. Jadi rakaat yang tadi itu enggak ada, dia berdiri lagi, dia ulang gitu. Itu terjadi banyak ya. Dari itu kalau sholat di rumah bini aneh sering begitu. Sholat takbiratul ihram bareng, Allahu Akbar. Pas udah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Dia berdiri lagi. Dia berdiri lagi. Habis sholat ditanya, kenapa berdiri lagi? Lupa Fatihah gitu. Dia sering gak baca Fatihah gitu. Maka itu dia kalau sholat sendiri itu suaranya dikerasin. gitu. Kan kemarin kita udah bahas ya, mengeraskan atau menjaharkan sholat, mensenyapkan suara dalam sholat itu bukan rukun sholat. Dia sunnah sholat. Malah perempuan kalau sholat sendiri, dia boleh kan menjaharkan suaranya. Supaya apa ya, kalau emang lebih baik menjaharkan gitu ya. Bahkan Imam Al-Ghazali ya, kalau nggak salah dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, orang kalau merem itu kan nggak boleh. Dalam sholat itu merem itu kan bukan kebolehan, malah kemakruhan kan merem. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau merem bikin dia jadi khusus sholat, maka dilakukanlah itu. Nah ini kan wajar karena Imam Al-Ghazali mengundang atau memandang bahwa khusyuk sholat itu termasuk syarat gitu. Tapi kalau apa ini juga sama nih, dia kita belum ngomongin nih Pak Jagat, kita belum ngomongin soal makmum, ini masih soal sendiri sholat gitu. Ntar di teks belakangan baru kesebut nih makmum gitu. Gitu ya, jadi dia berdiri lagi gitu. Oh, kalau maksudnya tadi sholat berjamaah istri ya, makmum tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Yang di cover oleh imam itu surat Al-Fatihah bagi orang yang masbuk gitu. Iya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, imam makmum wajib baca, makmum juga wajib Al-Fatihah walaupun dia makmum. Kok ada hadis Nabi Muhammad yang bilang kalau bacaan imam bacaan makmum itu bagi makmum masbuk. Kan ya? Kalau imam yang makmum yang berdiri bareng imam makmum namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang berdiri bareng imam dari awal, enggak ketinggalan apa-apa gitu. Kalau ketinggalan namanya makmum masbuk. Imam makmum muwafiq itu wajib baca Al-Fatihah kan gitu. Kata Sayyidina Abu Hurairah kan gitu. Afa naqra'u wa khalfal imam ya Rasulullah? Gimana kalau di belakang imam? Iqra' fi nafsik, baca dalam dirimu. Maksudnya baca disenyapkan. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian ada hadis lagi yang lain gitu ya. Fala taqra'u khalfal imami illa al-Fatihah. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau baca jangan baca apa-apa kecuali baca surat Al-Fatihah aja di belakang imam. Jadi makmum harus. Beda dengan imam makmum masbuk. Makmum masbuk gimana? Man adrokar ruku faqad adrokar rokah gitu. Siapa orang dapat rukunya imam berarti dia dapat satu rokaan gitu. Kan jadi pertanyaan, gimana bisa sih dia nggak baca Al-Fatihah dapat satu rokaat? Baru udah masuk tuh hadis idman lahu imam faqiraatuhu qiraatun lahu, siapa yang punya imam maka bacaan tuh bacaan dia. Ini kita amalkan untuk masbuk. Karena kalau kita amalkan untuk semuanya bahwa bacaan imam itu bacaan dia, berarti kita mengabaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang bilang afanaku wa khalfal imam ya Rasulullah, kita bacanya di belakang imam enggak boleh enggak gitu. Kata Nabi Muhammad baca, kita abaikan hadis ini karena kita pakai hadis itu gitu. Tapi kalau kita bikin navigasi begitu, orang yang imam makmum muafik baca wajib Al-Fatihah karena hadis Abu Hurairah yang tadi kan gitu. Kemudian imam makmum masbuk diringankan untuk tidak baca Al-Fatihah karena Al-Fatihahnya di cover oleh imam. Dari mana hadisnya ini? Man adroka ruku faqad adroka rukah, bagaimana mungkin dia dapat satu rokat padahal enggak baca Al-Fatihah? Tuh kita amalin hadis man lahu imam faqiraatuhu qiraatun lahu gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu sebisa mungkin tidak ada hadis yang nganggur. Jadi kalau kita pakai siapa yang punya imam, bacaannya bacaan dia, kita umumkan ini, kita generalkan ini, berarti hadis Abu Hurairah enggak kepake itu. Ya kan? Gimana hadis Abu Hurairah yang mengatakan apa namanya? Bacalah di belakang imam gitu. Tapi benar itu ya. Jadi karena bini saya juga dari dulu belajarnya Syafi'i begitu ya. Dia sih bukan ustazah gitu. Cuman kalau sholat ngerti lah. Gitu. Akhirnya karena dia nggak baca Al-Fatihah dia berdiri lagi. Summa in tadhakkaru, kita lanjutkan. Summa in tadhakkaru dzalika wa huwa fi sholati, kemudian jika dia ingat rukun yang tadi, kewajiban yang tadi ditinggal itu, wahuwa fi sholat, dan dia di dalam sholat, atabihi, maka nanti enggak salam. Dia datangkan lagi itu, dia kerjain lagi itu, watamat sholatu, sholatnya sempurna. Tentu dengan tidak merusak gerakan sholat ya tadi. Artinya ketika dia pas lagi sujud baru ingat dia enggak baca al-fatihah atau dia ingat enggak ruku, nah, maka ketika bangun yang mestinya itu tahiyat akhir, dia berdiri lagi. Satu rokat lagi. Karena satu rokat itu tidak dihitung sebagai satu rokat karena ada rukun yang tertinggal. Gitu. Wa in tadhakarahu ba'da salam. Nah, wa in tadhakarahu ba'da salam. Kalau dia ingatnya ba'da salam, setelah salam dia baru ingat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat baru. Teng. Jadi bukan ragu-ragu, tapi tadhakar. Dia ingat beneran ingat, deh tadi gue belum baca al-fatihah gitu, tadi ruku gue belum. In tadhakkara ba'da salam nuzir, dilihat nih, ditinjau. In lam yatuliz zaman, kalau waktunya belum panjang dari mulai dia ingat dari mulai selesai sholat sampai dia ingat itu nggak panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diingat. Nah, belum lama nih. In lam yatul az-zaman, kalau masanya belum panjang, tadaraka ma fatahu, maka dia kerjain apa yang tadi kelewat. Dia lupa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dia baru tadi gue belum sholat, gue belum hukum. Ah, dia baru ingat tuh. Apa yang dilakukan? Tadaraka ma fatahu, dikerjain apa yang lewat, maka dia takbir lagi. Allahu akbar. Dia bikin satu rakaat lagi. Takbirnya bukan takbiratul ihram, tapi takbir intiqal. Gitu. Karena ini tadaruk bukan salat lagi, tapi dia menyempurnakan atau menyelesaikan apa yang terlewat. Maka dia takbir intiqal. Allahu akbar. Dia baca al-fatihah, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, kemudian menjelang salam, dia sujud sahwi. Gitu. Dia sujud sahwi. Itu kalau waktunya selesai sholat, sampai dia ingat waktunya nggak lama, nggak panjang. Nah, standar panjangnya apa nih? Nah, nanti kita jelasin. Wa intola, tapi kalau masanya udah kelewat panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia zikir, habis zikir dia main HP. Habis main HP, masih di masjid sih dia ngobrol gitu sama orang. Bagaimana itu si fulan? Gitu. Udah beres isolasinya gitu. Katanya corona dia kemarin. Kan anaknya masih ngobrol, anaknya masih main aja tuh bocah-bocah yang lain. Nah, gitu dia ngobrol lama. Baru dia inget yang perasaan tadi gue belum ruku deh. Perasaan tadi gue belum selesai baca al-fatihah. Nah, dia baru ingat tuh. Min awwali wa in tola, tapi kalau panjang waktunya istanafatis sholat, maka diulang lagi sholatnya. Di istanafa tuh mulai lagi. Istanafa dia mulai lagi sholatnya min awal, dari awal takbiratul ihram lagi. Jadi sholat yang tadi itu nggak dianggap. Nggak dianggap. Sholat yang tadi itu nggak dianggap. Min awaliha, dari awalnya sholat. Wala yajuzul bina, dan tidak boleh bina. Bina itu maksudnya meneruskan sholat. Meneruskan sholat. Jadi kalau tadi kan al-bina itu. Dia assalamualaikum langsung ingat. Ah, maka dia enggak perlu ngulang sholat, tapi dia al-bina. Langsung berdiri, apa meneruskan apa yang, apa mengerjakan apa yang terlewat tadi. Wala yajuzul bina'u litaghayyuri nazmi sholat. Dia enggak boleh bina sholat, enggak boleh nerusin sholat, litaghayyuri, karena sudah berubah nazm sholat. Gerakan sholatnya sudah berubah. Gerakan sholatnya sudah terpotong ngobrol, sudah terpotong main HP, sudah terpotong waktu panjang, ada rebahannya juga, ada guling-gulingannya juga gitu. Jadi orang kalau di musholla, apalagi sendirian ya, biasa rebahan. Apalagi dia yang punya musholla. Bukan dia yang punya, maksudnya dia orang situ. Rebahan sholat diguling-gulingan. Diguling kanan, diguling kiri, dibuka HP, baru diingat. Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Cigun. Enggak boleh dia nurusin, tapi dia harus ulang lagi. Litaghayyuri nazmi sholati, karena berubahnya itu urutan sholat, bitulil fasli, dengan panjangnya pemisah. Dengan panjangnya pemisah antara dia salam sampai dia ingat itu panjang. Wa fi dhabti tulil fasli, dan standar panjangnya pemisah, qawlani, ada dua qawl li Syafi'i. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, ada dua qawl dari Imam Asy-Syafi'i, al-azhar. Al-Azhar, qaulnya Al-Azhar. Kalau qaul Azhar ini berarti qaul yang benar gitu. Maksudnya qaul yang banyak diaminkan oleh ulama Asy-Syafi'i dan sesuai dengan kaidah-kaidah Asy-Syafi'iyah. Wa nasu 'alaihi fil ummi, dan inilah pendapat yang dieksplisitkan, dituliskan oleh, bukan dituliskan ya. Maksudnya itu nasut, ya dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa nasu 'alaihi fil ummi, dituliskan dalam kitab Al-Umm, annahu yarji'u fihi ila al-'urf, bahwa kembali kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan itu ya standar aja. Orang kalau bilangnya lama ya lama, orang kalau bilangnya sebentar ya sebentar gitu. Jadi jarak lama atau sebentar itu dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaan kita kalau habis sholat ya ngapain sih? Masih zikir, habis zikir berarti kalau dia ingatnya pas masih zikir berarti itu cepat, enggak lama. Tapi kalau dia udah keluar sholat begitu ya, udah keluar masjid, itu standar kita ya. Standar kita, urfnya kita, orang kalau udah keluar sholat itu udah lama. Jadi maksudnya dari assalamualaikum, kemudian dia zikir, habis zikir dia keluar. Nah, udah keluar tuh udah lama tuh. Gitu. Itu standar kita kan begitu. Orang kalau udah keluar masjid berarti jarak dia salam sampai keluar tuh ya berarti udah lama. Adapun orang yang keluar habis assalamualaikum salam itu kan nadir sekali. Sangat jarang. Hatta orang di muslim perkotaan, muslim kota, assalamualaikum itu enggak ada yang langsung pergi tuh. Dia pada duduk-duduk dulu, zikir dulu begitu kan. Itu standar kita. Jadi mungkin kita bisa standarkan kalau pakai huruf ya tergantung kebiasaan situ ya. Tapi kan kebiasaan di masjid itu kalau assalamualaikum ya zikir dulu. Nah, berarti itu enggak lama. Tapi ketika zikir dia ingat, dia berdiri lagi. Dia bikin satu rakaat lagi untuk menyempurnakan sholat yang tadi. Itu qaul pertamanya Syafi'i, yaitu ilal urfi, kepada kebiasaan. Wal qaulul akhar, dan pendapat lain dari Imam Asy-Syafi'i, wa nassu 'alaihi fil buwati, dan ini yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, ke dalam kitab Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti itu murid Imam Syafi'i di Baghdad ya. Di Baghdad atau di Mesir? Di Baghdad kalau enggak salah. Jadi korespondensi dengan Al-Buwaiti. Namanya juga kitab Al-Mukhtasar. Jadi kitab yang masyhur dari kitab Asy-Syafi'i itu kan Mukhtasar Al-Muzani. Itu korespondensi Imam Al-Muzani kepada Imam Asy-Syafi'i. Yang dari kitab Mukhtasar Al-Muzani itulah kemudian lahir kitab At-Ta'liqat, lahir kitab Al-Hawi Al-Kabir, lahir kitab ya termasuk ini Kifayatul Akhyar, termasuk Al-Majmu' Syarah Muhadzab, termasuk Al-Wasit Al-Ghazali, dari Mukhtasar Al-Muzani. Tapi selain Mukhtasar Al-Muzani ada Mukhtasar Al-Buwaiti. Beliau juga melakukan korespondensi dengan Imam Asy-Syafi'i gitu. Cuman saya enggak tahu kenapa Imam Al-Buwaiti ini tidak setenar Imam Al-Muzani Mukhtasarnya. Saya belum pelajari betul itu kenapa Imam Al-Muzani Mukhtasarnya tidak setenar Mukhtasar Imam Al-Muzani gitu. Mungkin karena Imam Al-Muzani ini ya apa namanya? Mesir ya, Imam Al-Muzani kan Mesir. Di Mesir. Jadi yang terbelakang, terupdate begitu. Wallahu a'lam. Wa nasu 'alaihi fil buwaiti, dan ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ditulis oleh Imam Al-Buwaiti dalam kitabnya Al-Mukhtasar itu. Anna tawil, bahwasanya panjang itu, lama waktu itu, ma yazidu 'ala qadri raqah, yang lebih banyak, lebih panjang dari satu rakaat. Orang kalau satu rakaat kira-kira berapa menit sih dari mulai takbir Allahu Akbar, kemudian baca surat Al-Fatihah. Habis surat Al-Fatihah kira-kira 2-3 menit. Habis baca surat Al-Fatihah, baca surat selanjutnya kira-kira 1 menit, 2 menit, 4 menit. Gitu kan. Kemudian ruku sujud, ya kita genepin satu rokaat berapa 4 menit lah. Walaupun 4 menit itu lama tuh ya. Satu rokaat kita tuh gak sampai 4 menit lah biasanya. biasanya berapa? Berarti lebih pendek daripada kebiasaan gitu. Dan qadar satu rakaat ini yang ditulis oleh Imam, nah, yang diaminkan oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ibanatul Ahkam. Ibanatul Ahkam Imam Sayyid Alawi ketika menjelaskan tentang hadis-hadis sahwi, jarak antara dia assalamualaikum sampai dia boleh berdiri lagi menyempurnakan sholatnya, enggak perlu dari ulang, itu jaraknya qadar satu rakaat, sekitar satu rakaat sholat. Gitu. Ahlan Pak Imam Ahmad. Jadi kalau udah lewat sekitar satu rakaat, maka dia harus ulang lagi. Berarti ada dua qaul Syafi'i ini. Dua qaul Syafi'i. Kalau pakai qaul al-urf itu memang agak riskan ya, agak riskan dalam arti ada orang yang zikirnya terlalu lama. Atau sebaliknya, ada orang yang zikirnya terlalu cepat begitu. Jadi standar al-urfnya itu menjadi kacau memang. Walaupun kita punya sebenarnya standar, tapi itu menjadi kacau. Orang pasti ngukurnya kebiasaan sendiri-sendiri. Maka itu jadi repot dah kalau maka kita pastinya standar paling lah, standar sebentar itu satu rakaat. Lebih dari rakaat berarti lama. Nah, itu. Ketika dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Nah, kemudian seberapa saat dia ingat, tadi gue belum baca Al-Fatihah, tadi gue belum ruku. Nah, ingatnya itu, kalau kita balikin ke assalamualaikum dia, berapa menit tuh? Kira-kira 4 menit. 4 menit itu satu rakaat, oh berarti masih cepat, tinggal beri lagi, kan gitu. Karena dulu Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan seperti itu kan. Beliau sholatnya kurang 2 rakaat. Diingetin sama Zulyadaini. Zulyadaini ngingetin ya Rasul. Emang sholatnya dikosor kan gitu. Satu rakaat satu. Satu rakaat satu menit sih ada ya. Cuman kan itu bukan standarnya. Bukan standar satu rakaat. Satu rakaat itu yang standar. Satu rakaat yang bacaannya tartil, baca Al-Fatihahnya begitu. Jadi satu rakaat bukan yang rakaat cepat. An-tawila ma yazidu ala qadraka, yang panjang tahu ya. Jadi paham gitu. Jadi ketika dia ingat bahwa dia ada yang ketinggalan rukunnya di dalam sholat, dia berdiri lagi nyempurnain rukun tersebut. Takbir takbir intiqal bukan takbiratul ihram. Itu kalau ingatnya langsung cepat. Tapi kalau ingatnya lama begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia zikir, dia buka HP, dia lihat kiri kanan gak ada orang, dia buka Free Fire, Mobile Legend, wah kebetulan ada temennya juga online sekalian lah, main gitu. Udah selesai satu jam baru diingat dia lupa, gue lupa ruku tadi, gue lupa baca. Itu sih walaupun dia duduk aja di depan itu, depan mihrab, depan pengimbaran, ya tetap dia harus ulang lagi sholatnya karena sudah terlalu lama. Summa haitsu jazal bina'u. Kemudian di mana orang boleh albina, boleh terusin sholatnya, enggak perlu ngulang dari awal. Fala farqa, tidak ada bedanya. Baina ayyatakallama ba'da salam, tidak ada bedanya. Apakah dia ngomong setelah salam? Wa yakhruju minas sholati, atau dan dia keluar dari, wa yakhruju minal masjid, dan dia keluar dari masjid, wa yastadbiru kiblah, atau dia membelakangi kiblah, enggak ada bedanya. Pokoknya kalau waktunya dekat, walaupun dia habis ngomong setelah salam, kemudian dia sempat keluar masjid, bahkan membelakangi kiblat, enggak ada urusan. Pokoknya kalau waktunya masih cepat, dia tetap boleh sempurnakan gitu. Dia tetap boleh bina salat, sempurnakan salat. Wa baina alla yaf'al dzalika, antara dia ngerjain itu atau tidak ngerjain itu. Artinya antara dia ada orang yang langsung keluar salah, apa namanya, ngobrol, habis ngobrol dia keluar masjid, kemudian dia balik badan kiblat, atau dia enggak ngapa-ngapain memang duduk aja gitu. Fahadha huwa sahih. Jadi ini yang benar. Artinya waktunya tuh yang dipatokan tuh waktu, bukan apa yang dikerjain. Jadi walaupun dia habis assalamualaikum langsung keluar gitu, dan waktunya tuh masih kurang, kalau kita ngikutin ini ya, kalau kita ngikutin satu rakaat itu ya, standar satu rakaat itu tidak ada bedanya. Apakah dia keluar belakang kiblat atau dia nggak ngapa-ngapain, pokoknya kalau waktunya masih dalam standar cepat, yaitu sekedar satu rakaat, dia langsung terusin sholat lagi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung jalan keluar. Dia ingat dia udah belakang kiblat nih, gue belum baca Fatihah tadi. Ah, maka balik badan takbir intikal. Allahu Akbar. Beresin satu rakaat itu. Hadza huwa sahih. Inilah yang sahih. Thumma hadza inda tayakkunil matruk. Ah, thumma hadza ini kondisinya kalau dia yakin ada yang ketinggalan. Thumma hadza ini kondisinya kalau inda tayakkuni ketika dia yakin al-matruk ada yang tertinggal. Amma idza sallama minas shalah. Akan tetapi kalau dia udah salam salat. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia udah salam daripada salat, udah selesai salat, wasyakka, kemudian dia ragu. Hal taraka ruknan. Nah, ini udah ini ragu-ragunya datang setelah salat. Summa wasyakka, kemudian dia ragu. Hal taraka ruknan au bikamaliha? Apakah dia meninggalkan rukun gitu? Atau dia mengerjakan sempurna, dia ragu. Au taraka ruknan au rak'ah, apakah dia meninggalkan salat? Apaan sih itu berisik? Tikus kayaknya itu. Mana tadi itu kan? Hal taraka ruknan au rak'ah, apakah dia meninggalkan satu rukun atau mungkin dia tertinggal satu rakaat? Fal madhhabus sahih, maka pendapat madhab yang sahih, annahu la yalzamuhu syai'un, dia tidak wajib apa-apa. Dia enggak wajib ngerjain apa-apa. Wa salatuhu madhiyah, dan salatnya udah lewat, ala sihah, sesuai dengan salatnya telah lewat ala sihah, dan salatnya sah. Salatnya madhiyah telah lewat ala sihah secara sah begitu. Li'anna dhahir, karena dhahirnya annahu ata biha, bahwa dia mengerjakan rukun tersebut atau rakaat tersebut bikamaliha secara sempurna. Wa urudu syakki, dan datangnya keraguan-raguan setelah sholat kathir itu banyak. Itu kalau kita ladenin satu-satu, buat sholat kita gak beres-beres. Pokoknya kalau udah datang keraguan dan udah selesai sholat, udah gak usah ngapa-ngapain lagi. Karena urudu syakki, datangnya keraguan-raguan setelah sholat itu kathir itu banyak. La siyama inda tuli zaman, apalagi kalau waktunya panjang. Kan ya. Jadi antara salam sampai diingat-ingat sholat itu waktunya panjang. Bakal banyak keraguan. Kalau setiap keraguan kita ladenin, sholat kita gak beres-beres. Falau kulna bita'thiri syak. Kalau kita katakan bahwa keraguan-raguan itu ta'thir, memberikan pengaruh, maksudnya dia harus ngulang lagi sholatnya atau dia harus bina lagi sholatnya gitu. Falau kulna bita'thiri syak. Kalau kita katakan bahwa syak itu mempengaruhi keabsahan sholatnya, la'adda ila haraj, maka dia akan membuat ila haraj, kesusahan. Wa masyakko, dan juga keberatan, kesulitan. Haraj itu kesulitan, masyakko juga sama, keberatan juga. Cuman biasanya haraj itu lebih kepada mental. Masyakko itu fisik begitu ya. Wa la haraja fid din, dan tidak ada kesusahan dalam agama. Oh, ini tikus berantem apa-apa sih? Bubrak-bubraknya. Wah, mana tadi? Wala haraja fid din, dan tidak ada kesusahan dalam agama. Justru kalau makin susah orang jadi repot tuh sholatnya. Maka itu tadi beberapa waktu lalu tentang orang yang ragu-ragu wudu. Kalau udah beres wudu ragu-ragu, udah wudu nggak usah digubris lagi, selesai udah wudunya. Jadi setiap keraguan-raguan yang datang setelah ibadah selesai, itu enggak mempengaruhi apa-apa. Karena itu memang kerjaan setan. Biar apa? Biar kita capek. Kalau udah capek ibadah jadi malas. Ya. Malas lah wudhu. Habis wudhu gue enggak kena mulu. Gitu. Malas sholat. Akhirnya enggak ninggalin. Akhirnya enggak sholat dan ninggalin sholat. Akhirnya enggak wudhu lah. Ini capek lah. Bener. Akhirnya murtad. Murtad kawin sama orang non-muslim. Wah, pamer di Instagram. Wah. Gayanya siapa itu kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi hadir Papua. Itu. Wa hadza bi khilaf urudi syakki fi shalah. Ah, gitu. Ini berbeda kalau keraguan-raguan itu wa hadza bi khilaf, ini berbeda urudi syakki kalau keraguan-raguan itu datang fi shalah, ketika shalat. Fa innahu yabni 'ala al-yaqin, maka dia harus yabni itu artinya mengerjakan salat sesuai dengan urutannya, 'ala al-yaqin, dengan keyakinannya. Wa ya'mal bil asli kama dzakarahu asy-syekh min ba'di, dan dia kerjakan sesuai dengan hukum asalnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abi Suja min ba'di. Jadi kalau dia ragu-ragu gitu tentang rukun atau satu rakaat, maka dikerjakan apa yang menjadi keyakinan. Apa yang jadi yakin? Yang yakin itu pasti yang lebih kurang, yang kurang gitu. Jadi ketika dia Allahu Akbar, dia berdiri. Wah. Dia ini rakaat kedua apa ketiga ya? Dia itu rakaat kedua apa ketiga. Maka kerjakan apa yang menjadi keyakinan. Apa yang yakin? Yang yakin itu rakaat kedua gitu. Karena yang dia ragu itu sekarang rakaat tiga, rakaat dua kan gitu. Maka yang yakin itu yang lebih kecil jumlahnya. Karena yang lebih kecil itu lebih pasti gitu. Maka dikerjakan tuh yang dua rakaat. Fa idza syakka fi asna'is salati, kalau dia ragu di dalam salat, hal shalla tsalatsan, apakah dia salatnya tiga rakaat atau arba'an atau empat rakaat, akhadha bil yakin, maka dia ambil yang yakin. Wa ata bi raka'atin, dan dia harus datangkan satu rakaat lagi. Wa la yanfa'uhu ghalabatul dhann. Ata bil yakin itu maksudnya ambil jumlah yang paling rendah. Karena itulah yang yakin. Sedangkan empat ragu. Yang yakin itu ya tiga. Karena dia ragu. Ini gua tiga apa udah empat ya. Nah, kalau ngambil yang paling banyak justru itu yang meragukan. Maka ambillah yang paling dikit dan itu yang yakin. Gitu. Wa'ata biroqatin, kemudian nanti setelah selesai sholat dia datangin satu rokat lagi. Dia tambahin satu rokat lagi. Wala tanfa'uhu wala yanfa'uhu wala batudzun, dan dalam hal ini tidak berlaku wala batudzun. Kayaknya sih enggak berlaku tuh wala batudzun tuh perkiraan yang kuat, tidak berlaku annahu shalla arba'an, bahwa dia salat 4 rakaat. Wala, jadi enggak berlaku itu. Yang berlaku bahwa jumlah yang paling kecil kan gitu. Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idza shalla ahadukum wa syakka hal shalla arba'an am shalla tsalatsan am fa bagaimana? Falyabni 'ala mastayqan. Maka kerjakanlah dia yang paling yakin. Yang paling yakin itu ya paling sedikit itu. Justru angka yang 4 itu yang dia ragu-ragu, maka dia ambil yang sedikit itu 3. Wala yanfa'uhu ghalabatul dhann annahu shalla arba'an, maka tidak lagi ada gunanya ghalabatul dhann, perkiraan yang kuat bahwa dia salat 4 rakaat. Enggak, keraguan-raguan itu udah hilang. Maksudnya keraguan-raguan itu enggak berlaku, udah hilangkan itu. Enggak berlaku lagi nih kayaknya. Kayaknya sih gua udah 4 rakaat, enggak berlaku. Udah ragu-ragu ya udah, ntar tambahin 1 rakaat sebelum salam, nanti sujud sahwi. Wala asara lil ijtihad, dan tidak berlaku lagi dengan dalam hal ini il ijtihad. Ijtihadnya enggak berlaku. Jangan istihad. Pokoknya kuda ragu dalam sholat, ya udah gitu. Fi hadzal bab, maka tidak berlaku istihad dalam masalah ini. Wala yajuzul amal, dan tidak boleh diamalkan fihi biqaul, dan tidak boleh mengamalkan biqaulil ghair, dengan perkataan orang. Jadi di belakang ada orang, lo sholatnya udah 5 gitu. Padahal dia tadi ragu, makanya tambahin satu lagi. Maka dia enggak berlaku, udah biarin terusin aja. Walau kanal mukhbiruna katsirin, walaupun yang ngasih tahu itu banyak, wasiqatin, dan juga orangnya terpercaya. Bal yajib, akan tetapi dia wajib, ayatiya bimasyaka, dia wajib mengerjakan apa yang menjadi keraguan dia. Lupa satu rakaat, dia tambahin satu rakaat. Walaupun orang di belakang, lu udah sholat 4 rakaat. Tetap dia kerjain karena dia memang ragu. Hatta lau qalu, bahkan kalaupun mereka mengatakan lahu kepada orang yang sholat tadi, sholaita arba'an yakinan, ente itu udah sholat 4 rakaat yakinan, secara yakin. Wa huwa syakkun fi nafsihi, dan akan tetapi dia ragu terhadap dirinya sendiri. La yarji ilaihim, maka dia enggak boleh rujuk pendapat orang-orang yang tadi. Jadi walaupun orang tadi udah ngomong begitu, dia tetap enggak usah dengerin gitu. Tetap kalau dia ragu, dia kerjain. Ya, jadi tidak berlaku perkataan orang ketika dia sholat. Tidak berlaku perkataan orang ketika dia sholat. Wal aslu fi dzalika, dan dalil yang menjadi argumen pendapat yang tadi, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi, kalau kalian ragu-ragu di dalam sholat kalian, fala yadri, dan dia enggak tahu kam sholat, berapa rakaat dia salat, asalasan am arba'an, 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahi syakka, maka dihilangkan itu keraguan-raguan, yal walyamni ala mastayqan, dia teruskan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya, summa yasjud, kemudian dia sujud sajdataini 2 kali, qabla ayyusallim, sebelum salam, itu sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan, kalau gara-gara dia nambah 1 rakaat lagi salatnya jadi 5, syafa'na lahu, kita genepin jadi 4. Syafa'na lahu salatahu, kita genepin salatnya. Wa in kana shalla arba'an, akan tetapi kalau benar dia salatnya 4 rakaat, wa in kana shalla tamamal arba, kalau dia benar salatnya sempurna 4 rakaat, kanata, maka 2 sujud tadi, 2 sujud sahwi tadi, targiman li syayatin, sebagai targiman, ledekan untuk setan gitu. Jadi seakan-akan, wah, enggak kena lu ngelainin gua gitu. Enggak kena lu ngerusak salat gua. Gua tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, gua tambahin gitu. Ini menunjukkan kalau gua yakin sama Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya sama lu, kan gitu bahasanya gitu, targiman. Targiman tuh ngeledek gitu. Ngenyek kalau bahasa kita, ngenyekin setan. Wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Summa hadza fi haqqil imami wal munfarid. Nah, ini dalam kondisi imam dan orang yang salat sendiri. Ammal ma'mum, sedangkan orang yang salatnya jadi makmum, fala yasjudu idzan. Fala yasjudu idza apa idzan? Di teks aneh ini ada 2 fathah tanwin. Fathatain. Fala yasjudu idzan, yang benar nih, bukan idzan nih. Ammal ma'mumu fala yasjudu idza saha khalfa imamihi wa yatahammalu al-imamu sahwahu. Idza, ente benar tuh idza, kalau ada yang salah gitu. Ntar nih Pak Maulana Malik, ntar kita beresin dulu bacaannya. Iya, ada alif idza. Ya berarti ini salah nih, apa namanya? Salah cetak. Kayaknya disalah-salahnya disengaja ini cetak, ini salahnya banyak banget. Misalnya disengaja. Kayak ngetes gitu. Kayak ngetes orang baca. Ammal ma'mum, sedangkan ma'mum fala yasjudu idza saha. Ma'mum kalau dia lupa sesuatu, dia meninggalkan sesuatu, maka dia enggak sujud sahwi. Khalfa imamihi, di belakang imamnya. Wa yatahammalul imamu sahwah, imam yang nanggung kelupaannya tersebut gitu. Jadi imam yang nanggung, tenang aja kalau dia lupa, biarin. Nah, imam yang nanggung. Hatta law dhanna annal imam, bahwa sampai kalaupun dia lupa, kalaupun dia adzanna, kalaupun dia kira annal imama salam, ini saking jauhnya imam sama makmum, dia kira imamnya assalamualaikum. Hatta law dhanna annal imama salam, sampai-sampai kalau dia pun mengira bahwa imamnya itu ngasih salam, fasallama, kemudian juga dia ngasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa bana, kemudian ternyata terlihat annahu lam yusallim, bahwa imamnya belum salam. Saking jauhnya dia dengar ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia salam, ternyata imam, wah, belum salam, orang-orang belum pada salam, dia doang gitu. Fasallama ma'hu, maka dia terusin sholatnya. Fasallama ma'hu, dia tunggu sampai dia salam bareng sama imam gitu. Hatta sampai seperti itu. Fala sujuda alaihi, maka dia tidak ada sujud sahwi. Li'annahu saha fi halil iktida, karena dia lupa fi halil iktida, ketika al-iktida, ketika apa namanya, ketika jadi makmum. Walau tayaqqana al-ma'mumu fi tashahhudihi, kalau seandainya makmum yakin sekali fi tashahhudihi, di tashahhudnya annahu taraka ruku, jadi ketika tashahhud dia ingat bahwa dia meninggalkan ruku, awil fatihah, atau dia meninggalkan fatihah, masalan contohnya min rakaatin, dari 1 rakaat dia meninggalkan ruku atau fatihah dalam 1 rakaat, nasian, lupa, au syakka fi dzalika, atau dia ragu soal itu, Jadi ketika tahiyatul tahiyatul barakatuh salam. Ding, deh. Gue belum baca Al-Fatihah tadi. Atau dia ingat, atau dia ragu gue baca Al-Fatihah apa enggak ya tadi ya. Gitu. Fa idza sallama al-imamu. Nah, kalau imamnya salam, itu kan. Kalau imamnya salam, lazimahu ayyatiya biraka'atin. Maka dia si makmum wajib datang lagi, mendirikan lagi satu rakaat. Wala yasjudu lisahwi, tapi dia tidak mesti sujud untuk sahwi. Sujud sahwi enggak mesti. Li'annahu syakka fi halil iktida, karena dia ragu dalam keadaan jadi makmum. Jadi keragu-raguannya itu dimaafkan, karena itu dia tidak sujud sahwi. Tapi tertinggalnya satu rakaat atau satu rukun itu enggak boleh diabaikan, dia harus kerjakan lagi gitu. Tapi kenapa tadi salam boleh ngikut lagi ya? Itu. Ini kalau yang ini benar nih, fa idza sallama al-imam, kalau imam salam lazimahu ayyati bi raka'ah, kan gitu. Dia wajib ngerjain satu rakaat lagi. Wala yasjudu lisahwi, dan enggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena lupa, ragu-ragunya itu terjadi di dalam ketika dia jadi makmum gitu. Ini benar, tapi yang tadi itu walau sallama al-imamu fasallama, walau dhanna annahu, kalau dia kira imamnya udah assalamualaikum kemudian dia assalamualaikum padahal imam belum. Nah, ini yang jadi saya baru dapat di kifayatul akhir. Tapi kalau yang tadi bahwa kalau ketinggalan satu rukun nanti kita berdiri lagi setelah assalamualaikum, ya emang begitu dari dulu juga ajarannya. Insyaallah kita ini lagi besok. Walau sami'al ma'mumul masbuq, kalau makmum masbuk mendengar sautan, satu suara, fadhannahu salamul imam. Nah, ini imam masbuk nih. Kalau makmum masbuk itu dengar ada assalamualaikum warahmatullahi, fadhannahu, dia kira bahwa suara tersebut salamul imam, salamnya imam, faqoma, karena dia masbuk kan akhirnya berdiri. Litadaruka ma'alihi, untuk menyempurnakan apa yang terlewat begitu. Kana, gimana sih? Iya. Faqama liyatadaraka ma'alaihi. Dia berdiri lagi. Ya namanya makmum masbuk kan ketika imam assalamualaikum dia berdiri. Ada suara. Dia kira salamnya imam. Maka dia berdiri. Liyatadarak. Ya untuk menyempurnakan apa yang belum disempurnakan. Karena sholatnya belum beres kan. Makmum masbuk. Wa kana alaihi rakaat. Dan dia masih punya satu rakaat lagi. Masalan. Contohnya dia punya satu rakaat lagi. Fa'ata biha. Maka dia kerjakan satu itu, apa namanya, satu rakaat itu. Wajalasa, kemudian dia duduk. Thumma alima annal imama lam yusallim. Watabayyana khata'a nafsihi lam yu'tad bitilka rakaat. Ah, gitu. Ini panjang nih, bacanya enggak boleh pendek, kudu panjang. Wakana alaihi rakaatun. Masalan, fa'ata biha. Wajalasa thumma alima annal imama lam yusallim. Watabayyana khata'a nafsihi lam yu'tad bitilka rakaah. Kemudian dia berdiri dia lengkapin satu rakaat itu, kemudian dia duduk untuk assalamualaikum. Gitu ya, dia duduk. Dia udah enggak berjamaah lagi nih, dia udah rakaat yang sendiri assalamualaikum. Nah, ketika duduk, alima annal imam, dia tahu annal imam, bahwasanya imam lam yusallim, dia belum salam. Tadi pas dia berdiri itu imam belum salam gitu. Dia tahu itu. Mana tadi? Watabayyana khata'a naf, kemudian terang benderang nyata itu kesalahan dirinya. Lam yu'tad bitilka rakaah, maka rakaat itu enggak dihitung satu. Karena dia keluar daripada jamaah sebelum jamaahnya selesai, maka rakaat itu bukan dihitung. Dia berdiri lagi satu rakaat lagi berarti. Li'annahu maf'ulatun fi ghairi mahalliha, karena satu rakaat di mana dia berdiri itu adalah pekerjaan yang bukan pada tempatnya. Berarti kan dia melanggar sesuatu, kan yang namanya rakaat itu kan harus dikerjakan kalau di tempatnya. Tempatnya itu nanti ketika assalamualaikum. Dia belum salam udah berdiri. Berarti kan dia mengerjakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena bukan pada tempatnya maka tidak dihitung. Li'anna waqta tadawuk, karena waktu tadawuk, waktu menyempurnakan sholat itu ba'da inqita'il qudwah, setelah selesai itu jamaah, setelah terputusnya jamaah. Terputusnya jamaah kapan? Ketika assalamualaikum imam, dan dia belum salam udah berdiri lagi, maka enggak dihitung tuh satu rakaat. Fa idza sallama al imam, kalau imamnya salam, qoma, kemudian dia berdiri wa atabi rokaah, kemudian dia datangin lagi satu rakaat begitu, wala yasjudu lisahwi, maka dia enggak perlu sujud sahwi li baqa'i hukmil qudwati, li baqa'i hukmi al-qudwa, karena masih ada hukum di dalam salat, di dalam rangkaian salatnya itu masih ada hukum berjamaahnya, masih ada berjamaahnya. Jadi karena dia itu lupanya di dalam berjamaah, dia tidak perlu sujud sahwi lagi. Walau sallama al-imamu, walau sallama al-imamu, kalau imamnya kemudian mengucapkan salam ba'da maqama, setelah dia berdiri. Jadi dia dengar suara assalamualaikum warahmatullahi, dia berdiri, padahal itu bukan imam, itu suara bocah tuh lagi main-main. Assalamualaikum, dia berdiri akhirnya. Ketika dia berdiri, dia baru lihat imam assalamualaikum. Fa idza sallamal imam fa walau sallamal imam wa huwa ba'da maqam, kalau imam assalamualaikum ketika dia berdiri, jadi ketika dia berdiri imam salam assalamualaikum warahmatullahi, fahal yajibu alaihi ayyaud, apakah dia wajib duduk lagi gitu, ilal ku'ud, apakah dia wajib balik lagi ke duduk, li anna qiyamahu ghairu ma'dhunin fihi, karena berdirinya itu sesuatu yang enggak diizinkan, enggak boleh begitu, am yajuzu lahu ayyamdi, apakah dia boleh dia terusin aja salatnya, fi salati wajhani, ada dua pendapat dalam hal ini, ashahuhuma, yang paling sahih dari dua pendapat itu, fi syarhil muhadzabi, sebagaimana dalam kitab syarah muhadzab wa tahqiq, dan juga dalam kitab tahqiq, dua-duanya kitab Imam Nawawi. Syarah Muhadzab itu syarah Al-Muhadzab Al-Majmu', at-tahqiq juga syarah Al-Muhadzab juga. Syarah Al-Muhadzab ada tahqiq. Tahqiq itu syarah tanbih. Tahqiq Imam Nawawi itu syarah at-tanbih, tanbihnya Imam Asy-Syarazi. Wujubul 'audi, yang paling soal itu dia balik lagi. Jadi ketika dengar ada orang yang assalamualaikum, dia kira itu salam imam, akhirnya diberi. Jadi ketika beri ternyata imam belum salam, dia duduk lagi. Duduk lagi, kemudian imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia beri lagi. Gitu. Itu yang paling sahih. Wallahu alam, wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di esok hari. InsyaAllah kita lanjut di esok hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal masnunu, dan sunnah, la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi, tidak boleh lagi dikerjakan setelah talabbusi bilai, setelah masuk ke gerakan sholat selanjutnya. Insyaallah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di kampung saya pada sholat tarawih rakaat ke-14 rupa dikerjakan. Jadi hanya ngerjain rakaat ke-13. Satu rakaat. Kata imamnya nanti saja satu rakaat diganti setelah rakaat 20. Gak bisa, karena 20 rakaat itu, 2 rakaat masing-masing itu terputus dari 2 rakaat selanjutnya. Jadi 20 rakaat tarawih itu terlepas setiap 2 rakaat. Maka ketika selesai di rakaat ke-13, mestinya 1 rakaat langsung bangun lagi. Gitu. Dia gak bisa nunggu sampai 20. Kalau nunggu sampai 20, waktunya terlalu panjang. Maka sholat yang rakaat ke-13 itu jadi batal. Diulang lagi dua rakaat, karena waktunya terlalu panjang, dan 20 rakaat itu bukan keharusan, maksudnya tidak nyambung. Artinya orang kalau sholat cuma sampai rakaat ke-4 dia pulang beres, nggak ada urusan. Dia sholat sampai rakaat 12 nggak ada urusan. Dia sholat sampai rakaat 18 juga nggak ada urusan, gitu. Artinya kalaupun ada imam, ada makmum yang datangnya pas imam lagi rakaat ke-10-11. Itu kan juga enggak ada masalah juga. Karena 20 rakaat tarawih itu masing-masing 2 rakaatnya terputus, tidak nyambung gitu. Maka itu Pak Maulana Malik yang rakaat ke-13 itu ya enggak terhitung gitu. Enggak terhitung sebagai 2 rakaat tarawih. Jadi batal. Ya enggak apa-apa kan sholat sunnah ini gitu. Jadi besok-besok diingetin imamnya gitu. Kalau emang kurang 1 rakaat langsung dikerjain, habis assalamualaikum gak usah nunggu 20 gitu. Dan kalau emang rada tua ganti yang mudaan gitu ya, tarawih itu yang mudaan biar suaranya enak sekaligus segar cepat juga kan, yang muda itu gitu, biar orang gak ada yang ngantuk. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para asati, teman-teman sarjana muslim, bagi para guru kami, para kiai, para tokoh, dengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya, saya mohon untuk bisa dikoreksi apa yang tadi dibaca atau yang sudah kita baca sebelumnya, baik itu koreksi dalam hal bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi, baik itu melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut, sebagaimana saya juga sudah banyak mendapatkan koreksi yang tersebut dari teman-teman yang sudah hadir sebelumnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.